أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد حاضرين كوم مسلمين رحمني ورحمكم الله جميعا Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang memudahkan kembali pada kesempatan malam hari ini berkumpul dalam majlis ini. Mudah-mudahan ini adalah pertanda baik bagi kita semuanya. Diinginkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang saleh dan salihah. Amin. Hadirin yang dimuliakan, ada satu materi yang kami akan sampaikan sebagai mukaddimah di malam hari ini adalah pentingnya kita memperhatikan bulan-bulan khusus yang dikhususkan dalam agama kita. Yang mana amalan saleh yang dilakukan di bulan-bulan khusus itu akan menjadi besar pahalanya dibandingkan ketika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Demikian pula dengan dosa. Ketika dosa itu dilakukan di bulan-bulan yang dikhususkan dalam agama kita, maka akan menjadi besar dosa itu dibandingkan ketika dilakukan di waktu-waktu yang lain. Bulan-bulan itu diantaranya disebut dengan Ashhurul Hurum. Bulan-bulan hurum. Yani bulan-bulan yang dimuliakan dalam agama kita, yang dihormati dalam agama kita. Disebutkan hal itu dalam Al-Quran, dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Inna indata syuhuri inda Allahi ithnata asyarta syahran fi kitabillah yama khalaqas samawati wal ard minha arbatu hurum dhalika dinul qayyim فَلَا تَذْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah 12 syahran, 12 bulan. فِي كِتَابِ اللَّهِ, dan itu tercatat dalam kitab Allah. Ya makhalaqas samawati wal ard, dari semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, jumlah bulan itu 12. Minha arba'atu hurum, di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dihormati. Yang dihormati bulan-bulan itu. Dzalika dinul qayyim, itulah dia agama yang lurus. فَلَا تَذْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ, karena itu janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di waktu-waktu tersebut. Hadirin yang kami muliakan, bulan apa sajakah itu dan bagaimana cara mengisinya? Hadirin yang muliakan, bulan tersebut, 4 bulan itu disebut dalam hadis Abu Bakrah Nufay bin Harith Thaqafi, seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan meriwayatkan Muslim, belum menyebutkan, saya ulangi, dalam riwayat Imam Bukhari bukan Muslim, Rasulullah mengatakan as-sanatu 12 syahran, satu tahun itu adalah 12 bulan. 12 bulan. Minha arba'atu hurum, dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dihormati dalam agama kita. Salasatun mutawaliyat, 3 bulan itu, ada 3 bulan itu yang bersambung dan ada yang satunya yang sendirian. Apa 3 bulan itu yang bersambung? Rasul menyebutkan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Muharram, bulan yang dimana kita sekarang ini berada padanya. Dzulqa'dah, bulan setelah Syawal. Kita Ramadan, kemudian kita selesai Ramadan, bulan apa namanya? Syawal, kita Idul Fitri di tanggal satunya. Kemudian setelah selesai Syawal, kita masuk pada bulan berikutnya namanya bulan Dzulqa'dah. Itu adalah bulan Al-Hurum, bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Kemudian masuk bulan Dzulhijjah. Kemudian masuk bulan Muharram dan kita sekarang berada pada bulan Muharram. Kemudian Rajab, bulan Rajab adalah satu bulan baina Jumadai, Jumadil Akhir dan Sya'ban. Antara bulan Jumadil Akhir dengan Sya'ban di situ ada bulan Rajab. Itu adalah yang keempatnya. Hadirin yang kami muliakan, ini yang disebut oleh Nabi alaihissalatu wassalam bulan-bulan hurum yang dihormati. Hurum adalah dihormati, dimuliakan, diistimewakan dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Disebutkan apa makna bulan ini, empat bulan ini disebut bulan hurum. Qala, saya bacakan keterangan. Wal muharram sumya bidzalika litakunu syahran muharraman wa ta'kidan litahrimihi. Bulan-bulan tersebut adalah bulan-bulan yang dimuliakan. Lebih khusus bulan Muharram itu sendiri yang sekarang tidak ada badannya disebut dengan bulan Muharram karena bulan itu larangan-larangan menjadi sesuatu yang sangat besar larangannya dalam bulan ini. Amalan ibadah dilakukan akan menjadi besar pahalanya. Dan amalan kejelekan akan menjadi besar kadarnya. Karena itu disebutlah bulan ini dengan bulan Muharram. Ditafsirkan pada kalimat yang tadi kami bacakan. فَلَا تَذْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. Karena itu janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Kita tahu ya kaum muslimin makna jangan kalian menzalimi diri-diri kalian. Itu memiliki beberapa pengertian. Yang pertama, menzalimi langsung dalam wujud, menyakiti, menyayat atau menusuk atau memikin sesuatu yang menyebabkan binasa. Makan makanan yang membahayakan, racun atau berbuat sesuatu yang membinasakan. Secara umum Allah melarang itu. Wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kalian melakukan apapun yang bisa membinasakan kalian. Apalagi sampai tingkatan qatlun nafs, bunuh diri, hukumnya haram. Apapun alasannya. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an wala taqtulu anfusakum. Jangan kalian membunuh diri-diri kalian. Termasuk dari makna mendzalimi diri sendiri adalah ketika seorang melakukan kemaksiatan dan dosa. Walaupun dia tidak merasa berbuat zalim terhadap dirinya, tetapi pada hakikatnya dengan dia melakukan dosa itu, maknanya dia menghadangkan dirinya menghadapi siksa Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia dengan tertawa-tawa dalam melakukannya, merasa senang, girang ya, dengan melakukan keharaman tersebut. Tetapi ketahuilah, itu adalah bentuk zalimun nafsi. Dia menzalimi dirinya sendiri. Nah, Ibn Abbas radhiyallahu anhu, ahlu tafsir di zaman sahabat, beliau mengatakan, saya bacakan keterangannya dari beliau, fi kullihinna, perbuatan dosa dan maksiat, menyakiti diri sendiri, itu haram hukumnya sepanjang masa. 12 bulan total diharamkan. Namun dalam ayat yang tadi kita bacakan surat At-Taubah, thumma khtussa, kemudian dikhususkan di bulan-bulan tertentu yang disebut dengan arba'atu ashur. Al-hurum, empat bulan yang dimuliakan dalam agama kita. Faqala faja'alahunna haraman wa'adhamu hurmatihinna wa'aja'ala dhamba fihinna a'adhamu wal'amalu salih wal'ajru a'adhamu. Semua dosa haram sepanjang tahun. Di 12 bulan semuanya. Tetapi dikhususkan 4 bulan yang disebut dengan bulan al-hurum tadi. Dikarenakan Allah membesarkan kadar bulan ini. Kehormatan 4 bulan ini Allah besarkan. Sehingga ja'ala dzamba fihinna azam. Karena itu Allah jadikan dosa-dosa yang dilakukan oleh manusia di bulan-bulan tersebut akan menjadi lebih besar. Lebih besar dampaknya. Lebih berat timbangannya kelak nanti di yaumul kiamah. Demikian pula dengan al-amalu salih wal ajru a'zamu. Demikian pula Allah jadikan amal saleh di bulan-bulan tersebut menjadi lebih besar pahalanya dibandingkan di bulan-bulan yang biasanya. Bisa difahami hadirin? Maknanya apa ya kaum muslimin? Maknanya adalah kita diperintahkan dalam ayat ini untuk menghormati 4 bulan tersebut. Bentuk penghormatan kita bukan dengan merayakannya, makan-makan, minum-minum, membuat makanan tertentu. Ini bukan Eid. Salah. Bukan dengan cara seperti itu. Ya, tanggal 1 Muharram dirayakan, apalagi kaitannya dengan tahun barunya. Tidak ada yang seperti itu. Bulan Muharram itu dimuliakan bukan dengan cara seperti itu. Bulan Muharram dimuliakan sebagaimana bulan-bulan hurum yang lainnya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Rajab, adalah dengan memperbanyak amal saleh. Dengan kita meyakini amalan saleh di 4 bulan ini akan bernilai lebih besar dibandingkan ketika dilakukan di bulan-bulan yang lain. Demikian pula kita menghormati 4 bulan yang dimuliakan dalam Islam ini dengan cara kita menjauhi dosa-dosa. Sepanjang tahun dosa itu haram. Tetapi khusus 4 bulan ini berfikirlah karena memang dosanya lebih besar dibandingkan dari dilakukan di bulan-bulan yang lainnya. Bisa difahami hadirin? Sama sini. Ada yang merayakan Muharram dengan perayaan-perayaan tertentu. Maka dibahas oleh para ulama. Bukan dengan cara seperti itu. Kita bersengaja membuat makanan. Bersengaja merayakan. Bersengaja meramaikan. Makan dan minum di hari itu dengan bersenang-senang. Itu adalah Idul Fitri dan Idul Adha saja. Tidak ada yang lainnya. Kalau Id yang usbu'iyah, Id yang perpekan adalah Yaumul Jum'ah. Id yang bertahun adalah Idul Fitri dan Idul Adha. Dulu, bangsa Israel, Bani Israel merayakannya. Dan menjadikannya sebagai Id. Ada kejadian istimewa yang bertepatan dengan bulan Muharram. Terkhusus pada tanggal 10-nya. Ada kejadian istimewa dan mereka rayakan sebagai Id. Dalam Islam tidak diperintahkan kita mengadakan Id di bulan-bulan Muharram. Tetapi kita bahkan diperintahkan untuk berpuasa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau menyebutkan afdhalu siyam ba'da ramadan syahrullahil muharram. Rahu Muslim. Seafdhal-afdhal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Namun di sana ada pembahasan yang ada dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam Tidaklah beliau puasa satu bulan penuh. Lam yasum syahron kamilan illa Ramadhan. Tidaklah Rasulullah SAW berpuasa selama satu bulan penuh. Kecuali itu Ramadhan. Bulan Ramadhan. Kemudian yang kedua pembahasannya adalah tentang hadis Ummu Salamah dan juga hadis Aisyah radhiyallahu anha yang menyebutkan bahwa Nabi paling banyak berpuasa sunnah adalah di bulan Sya'ban. Kana yasumu Sya'ban illa qalila. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpuasa di bulan Sya'ban kecuali hanya sedikit di mana beliau tidak berpuasa di bulan itu. Yani mayoritas ketika masuk Sya'ban beliau berpuasa. Sering berpuasa. Hari-hari di mana beliau berpuasa dengan hari-hari di mana beliau tidak berpuasa lebih banyak yang beliau lakukan puasa. Bagaimana dengan hadis Abu Hurairah tadi di atas yang barusan kita bacakan dari Imam Muslim, beliau mengatakan afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Seafdal-afdal puasa setelah bulan Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Keterangan hadis ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam syarah beliau terhadap Sahih Muslim adalah waqtabata al-iktsar Nabi sallallahu alaihi wasallam min as-shaum fi Sya'ban. Riwayat yang sampai kepada kita dalam beberapa redaksi dan amaliyah perbuatan Nabi menyebutkan paling banyak beliau berpuasa adalah di bulan Sya'ban, puasa sunnah. Kalau yang Ramadan yang wajib. Dalam hadis Abu Hurairah tadi, wala'alla lahu wala'alla lam yuha lahu atau ilaih bifadli Muharram illa fi akhir al-hayat qabla tamakkuni min sawmihi. Kaitannya dengan puasa Muharram, dengan puasa Sya'ban, kata Syekh Al-Imam Nawawi mengatakan, kemungkinan perintah melakukan puasa di bulan Muharram itu lam yuha ilaih, tidak diwahyukan di awal-awal Islam, tetapi diwahyukan di akhir-akhir Islam. Qabla wafatihi, sebelum wafatnya beliau. Kenapa demikian? Karena tidak ada riwayat di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyak puasa di bulan apa? Di bulan Muharram. Prakteknya Nabi tidak ada. Karena Nabi tidaklah lama dari situ meninggal dunia. Sampai puasa Asyura pun beliau belum sempat puasa tanggal yang ke-9-nya. Beliau berpuasa pada tanggal 10-nya. Tahun depan kalau saya masih hidup, saya akan puasa tanggal 9-nya. Namun dalam kenyataannya, qadar masyafal Allah takdirkan, beliau tidak bisa sampai pada Muharram tahun depan meninggal dunia. Maka hadirin sekalian, mumpung kita masih di tengah-tengah bulan Muharram, mari kita memperbanyak puasa. Puasanya bagaimana? Apakah boleh nyambung? Boleh. Nyambung maknanya nyambung bukan misal. Nyambung yang boleh sebagaimana puasa ketika Ramadan. Senin puasa, Selasanya puasa, Rabunya puasa, Kamisnya puasa. Yang penting selama di bulan Muharram memperbanyak puasa. Tidak harus seperti puasanya Nabi Daud. Kana yasumu yawman yuftir yawman. Satu hari puasa, satu hari tidak, satu hari puasa, satu hari tidak. Kalau engkau melakukan itu juga sudah tepat. Baik, namun kalau lebih dari itu, tidak masalah. Karena nas hadis tadi yang kita sebutkan, afdhalu siyam ba'da Ramadan syahrullah muharram. Seafdhal-afdhal puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Minimalnya kaum muslimin adalah puasa pada tanggal 10 Muharram. yang disebut dengan puasa apa? Asyura. Asyura itu bahasa Arab, bukan bahasa Jawa, Pak. Bahasa Jawanya sura. Niki bahasa Arab. Asyura artinya 10. Artinya 10. Dan jangan ada kaitannya, oh ini berarti wong Jawa pinter ya. Jikot suratkan Asyura. Undi kutuk gaduk matuk, Pak. Orana dalile blas niku, Pak. Jangan dikait-kaitkan. Asyura bahasa Arab dari aslinya adalah asyara, 10. Sebagaimana tasua adalah kalimat tis'ah menjadi wazan fa'ula tasua. Hadirin yang mulia, apakah ada hadisnya perintah untuk kita puasa pada tanggal 10 Muharram? Naam, ada. Kita sekarang ini Muharram tanggal berapa, Pak? Ada ingat? Sekarang hari Jumat. 7. Muharramnya hari apa kemarin, Bapak? Tanggal 1? Sabtu atau Jumat? Sabtu ya. Sabtu. Berarti Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sekarang hari yang ke-7 Muharram. 8-nya kapan berarti, Pak? Yang enjang, Pak. Sabtu tanggal 8. Berarti puasanya tanggal 9 dan 10. Senin, Ahad dan Senin. Ahad tanggal 9, nggih. Ini Ahad tanggal 9. Dan Senin tanggal 10. Kita bacakan hadisnya wa qom semin. Tidak mengapa, ini mukadimah terlalu panjang. Ngabisin waktu. Hadirin mereka, hadis yang menjadi pijakan adalah hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Qala, beliau mengatakan, qadiman nabiyyu. Suatu hari Nabi alaihissalatu wassalam datang ke kota Madinah. Fara'a al-Yahud yasumun hadal yawm. Ketika beliau datang ke kota Madinah, mendapati orang-orang Yahudi Bani Quraidah atau Khaybar, yang ada di Khaybar, mereka berpuasa tepat pada tanggal 10 Muharram. Maka Nabi alaihissalatu wassalam bertanya, ma hadza? Ada apa dengan kalian? Kenapa berpuasa pada tanggal 10 di bulan Muharram? Qalu, mereka orang-orang Yahudi dan Nasara mengatakan, hadza yaumun salihun. Ini adalah hari baik. Sebutkan dalam riwayat Muslim, hadza yaumun azimun. Ini adalah hari yang besar. Hari besar ini, kata mereka. Anjallahu Musa wa qamahu. Wa gharaqa Fir'aun wa qamahu. Di tanggal ini, kata mereka, 10 Muharram, Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan Musa dan kaumnya dari kejaran Fir'aun. Dan Allah tenggelamkan Fir'aun dan kaumnya di Laut Merah. Itu bertepatan pada tanggal berapa? 10 Muharram. 10 Muharram. Fasamahu Musa. Sebutkan dalam satu riwayat, maka Nabi Musa berpuasa pada setiap menjumpai tanggal 10 di bulan Muharram. Maka mereka, orang-orang Yahud mengatakan, fanasumuhu. Maka kami pun berpuasa di tanggal 10 Muharram. Sebutkan dalam sebuah riwayat, mereka menjadikannya hari itu hari Id, hari makan dan minum. Hadirin yang kami makan, Rasul menyebutkan ketika mendengarkan hal itu, ana ahaqqu bi Musa. Aku lebih berhak untuk mengikuti Musa. Minkum daripada kalian, wahai orang-orang Yahud wa Nasara. Fasamahu, wa amara an-nas bi siyami. Maka ketika beliau mendapati tanggal 10 pada bulan Muharram, maka beliau pun berpuasa dan memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpuasa. Ini menunjukkan bahwasanya tersyariatkan dan beliau melakukan puasa pada tanggal 10 di bulan apa? Muharram. Hadis yang berikutnya yang menjadi bijakan bagi kaum muslimin adalah hadis Nabi alaihissalatu wassalam, di mana masih hadis yang sama, hadis Abdul bin Abbas radhiyallahu anhuma, riwayat Bukhari. Uraitu Nabi alaihissalatu wassalam siyamu yaum Arafah. Atau ada beberapa hadis yang kita pilih aja langsung. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu yaum Ashura. Fakulna ya Rasulullah, dhalika al-yawm ta'dhumu al-yahud wa nasara. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanggal 10 Muharram itu adalah tanggal di mana kaum Yahudi dan Nasara mengagungkannya, memuliakannya. Maknanya, apakah kita sama dengan mereka? Mereka berpuasa pada tanggal 10 Muharram, kita pun berpuasa mengikuti mereka pada tanggal 10 Muharram. Disampaikan ini kepada Nabi, dan Nabi adalah seorang yang paling semangat untuk selalu berbeda dengan kaum Yahudi dan Nasara. Maka Rasul menyebutkan dalam hadisnya, la'in baqaitu ilal muqbili, kalau aku masih hidup sampai tahun yang akan datang, la summanat tasir, aku akan puasa juga pada tanggal yang ke-9. Tasir adalah hari yang ke-9. Yang disebut dengan kalimat tasua. Dalam rangka apa? Itu dalam rangka untuk membedakan diri dengan orang-orang Yahudi. Disebutkan dalam riwayat Muslim dengan kalimat fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawm at-tasi', apabila tahun depan aku masih hidup, kita akan puasa insyaallah pada tanggal yang ke-9. Qala Ibn Abbas mengatakan falam ya'ti al-'am al-muqbil hatta tuwfiya Rasulullah alaihi salatu wasalam, belum sampai datang Muharram tahun depan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat terlebih dahulu, sehingga tetap disunahkan untuk kita puasa pada tanggal berapa? 9 dan 10-nya. Sebagaimana disebutkan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ishaq bin Ruhuyah dan yang lainnya. Mereka dengan berpijak pada hadis Ibn Abbas tadi, diriwayatkan Imam Bukhari juga Imam Muslim, yustahab saumut tasi' wal 'ashir jami'an, disunahkan untuk kita berpuasa pada tanggal yang ke-9 dan tanggal yang ke-10 di bulan Muharram. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam samal 'ashir wa nawasiyamat tasi', dikarenakan Nabi beliau sudah melakukan puasa pada tanggal 10 dan telah berniat untuk berpuasa pada tanggal yang ke-9. Maka kita berpuasa 2 hari. Asy-Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah taala menyebutkan dalam rangka untuk berbeda dengan orang-orang Yahudi, maka boleh bagi kita puasa 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. 1 hari sebelum tanggal 9 atau sebelum tanggal 10. Ini tanggal 9 berarti. 1 hari setelah tanggal 10, tanggal 11. Berarti apa? Ada 3 cara dalam mengamalkan amalan ini. Yang pertama, hanya puasa pada tanggal 10-nya saja. Wa hadza la yukrah, ini tidaklah dibenci Tetap itu ibadah. Tapi itu grade yang paling bawah. Yang kedua, berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Ini lebih sempurna dari yang pertama tadi. Kalau seandainya engkau tidak bisa, atau karena lupa, ke tanggal pira ya, tanggal sang Muharram, aduh sarapan. Beribuniku bak. Nah, berarti besok. Tanggal 10-nya dan tanggal 11-nya. Wa kata kaum muslimin. Kalau seandainya bisa, kata Syekh, engkau puasa tanggal 9, 10, dan 11. Di bulan apa? Muharram. Bukan Dzulqa'dah, bukan Dzulhijjah, bukan Rajab. Ini khusus puasa Muharram. Kalau di bulan Dzulqa'dah tidak ada syariatnya puasa pada tanggal 10 Dzulqa'dah. Pada Dzulhijjah tidak ada syariatnya puasa di tanggal 10 Dzulhijjah, bahkan haram. Karena 10 Dzulhijjah itu Idul Adha. Kita menyembelih hewan kurban. Yang ada adalah pada 10 di bulan Muharram. Bisa difahami hadirin. Adapun pahalanya adalah Nabi menyebutkan, ahtasibu ala Allah ayyukafir as-sanata allati qablaha. Aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang berpuasa tepat pada tanggal 10 Ashura, 10 di bulan Muharram, aku berharap kepada Allah agar diampuni dosa-dosanya satu tahun yang telah lalu. Satu tahun yang telah lalu. Maka mari kita memperhatikan ini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Adapun yang dilakukan menganggap bulan Muharram adalah bulan sial. Bulan sura bahasa Jawanya. Nek bulan sura boten nonton tiang wantun barang gawe nggih Pak nggih. Kemarin bulan besar niku bulan apa Pak? Dzulhijjah. Bulan haji, bulan besar. Wah, wow, barang gawe nang ndi-ndi Pak? Sampai waduh. Mana barang gawe terus, Masya Allah. Nah, di bulan sura tidak ada yang berani kecuali ahli tauhid menikah di bulan apa? Sura. Wonge malah ombe rezekine. Paham niki Pak maksud niku? Ora kondangan nganang-nganah siji bae nggih. Sing wani sura nikah ya. Masyaallah. Ahli sunnah. Karena memang kita meyakini tidak ada bulan sial dalam agama kita, dalam akidah kita, tidak ada. Segala mara bahaya yang menimpa kita, kita meyakini itu semuanya adalah biiradatillah, dengan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita dalam rangka menghapus dosa kita, mengangkat derajat kita ketika kita sabar dalam menghadapinya. Bukan karena faktor ini hari sial, bulan sial, minggu sial. Orang sudah jatuh cinta gara-gara wetone ora ketemu. Ora isa bojo, Pak. Jangan melas temen. Hitungan Jawa, weton ngerti weton jenengan? Tanggal lahir. Tanggal lahir laki-laki ini dengan tanggal lahir perempuan ini yang sudah mau menikah. Hitung-hitung orang ketemu-ketemu kok. Nah, sing hitung siapa? Aku sing hitung kan ya ketemu, Pak. Yang hitung dukune orang ketemu-ketemu. Akhirnya ini dilarang nikah. Kalau dipaksakan nikah, engkau harap anak apa-apa. Anak apa-apa ya pirang-pirang apa-apa, Pak. Aja wedi. Bojo bae bojo. Tawakkal Allah subhanahu wa ta'ala. Dulu di zaman Nabi alaihissalatu wassalam, atau lebih tepatnya di zaman jahiliyah, mereka meyakini bulan sial itu adalah bulan Safar. satu bulan setelah Muharram. Dulu mereka menganggap itu bulan syiar. Mereka tidak berani safar di bulan safar. Mereka tidak berani berdagang keluar kota, keluar negeri, karena bulan itu bulan sial bagi mereka. Maka Islam datang dengan membatalkan keyakinan itu semuanya. Nabi mengatakan, La adwa wala safara, la adwa wala tiarata wala safara, wala hamata. Atau maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan, tidak ada penularan, tidak ada bulan safar, tidak ada tatoyur, dan tidak ada burung hantu. Apa maknanya? Apakah betul tidak ada penularan? Empat kalimat ini, wahai kaum muslimin, saya sebutkan ini karena sudah mau azan. Tidak ada penularan. Maknanya, tidak ada penyakit menularkan dengan sendirinya. Kecuali itu terjadinya semua atas kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita mengatakan penyakit ini menular biiznillah, dengan izin Allah Azza wa Jal. Dengan sebab apa? Dengan sebab engkau berinteraksi dengannya, berkumpul dengannya, engkau tertular dengan izin Allah Azza wa Jal. Yang kedua, tidak ada bulan safar. Artinya ada bulan safar, tetapi keyakinan jahiliyah yang berkaitan bulan ini bulan sial, itu ditiadakan dalam Islam. Keyakinan yang batil itu. Ada benda berikutnya, tidak ada tatoyur. Ada tatoyur, tetapi ada pembahasannya. Kita tidak boleh meyakini sesuatu terjadi atas selain izin Allah Azza wa Jal. Tatoyur bab yang terkenal dalam pembahasan kitab Tauhid. Dan tidak ada burung hantu. Burung hantu ada. Tetapi keyakinan dulu, musyrikin jahiliyah, ketika melihat burung hantu, ini tanda sial. Itu yang ditiadakan. Ada burung hantu 10-20, gak ada masalah. Ada burung, kalau di negeri kita, burung gagak. Kayak harap sapi ngarep mati kengko. Manuk moni sekarepe dewek, siapa sih ngarep mati? Wala jan. Bodoh ya bodoh ini aja kepangetan. Ini ditiadakan dalam agama kita. Sehingga bulan Muharram bukan bulan sial. Bahkan bulan yang mulia. Jangan kita ikut-ikutan keyakinan mereka-mereka yang menyatakan ini adalah bulan sial, disebut dengan bulan Syura. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.